طيب يا بسم الله. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk al-ibdal. Perhatikan definisi al-ibdal. Huwa hazfu harfin. Ibdal itu adalah membuang satu huruf pada sebuah kata, ya. Jadi ada sebuah kata, satu hurufnya ada yang kita buang. Paham? Wa wad'u akhara makanahu. Dan meletakkan huruf yang lain pada tempat huruf yang telah dibuang. Perhatikan dulu definisinya. Ibdal itu adalah membuang satu huruf yang ada pada sebuah kata, kemudian meletakkan huruf lain pada tempat huruf yang telah dibuang tadi. Jelas? Anak kasih contoh, lihat contohnya, biar mudah. Samawun, itu sebuah kata. Dibuang huruf wawunya. Kemudian huruf yang lain, yaitu huruf hamzah, diletakkan pada tempat waw, menjadi samaun. Itu ibdal. Ya. Ibdal itu adalah membuang satu huruf yang ada pada sebuah kata, kemudian meletakkan huruf yang lain, menggantikan dengan huruf yang lain, menempati tempat dari huruf yang telah dibuang tadi. Samawun, huruf terakhirnya adalah huruf waw. Huruf waw kita buang, berarti bacanya sama. Kemudian ada huruf lain yang kita datangkan, kita letakkan di tempat waw tadi, yaitu huruf hamzah, menjadi samaun. Paham definisinya? Ya, membuang satu huruf atau menghilangkan satu huruf dan menjadikan huruf yang lain menempati tempat dari huruf yang dibuang. Berarti dari sini, ibdal sama i'lal itu hampir sama. Ya? I'lal sama ibdal itu hampir sama. Kesamaannya i'lal dan ibdal, perhatikan. Sama-sama terjadi perubahan dalam sebuah tempat, sebuah huruf. Ya kan? Sama-sama terjadi perubahan pada sebuah huruf. Kalau ilal kemarin kan, kowala menjadi kola, berarti waw menjadi alif. Kalau ibdal, samaun menjadi samaun, waw menjadi hamzah. Paham? Jadi definisi antara i'lal dan ibdal itu hampir sama. Apa sisi kesamaan i'lal dan ibdal? Sama-sama terjadi perubahan dalam sebuah huruf. Sisi samanya tadi itu, ya. Sisi perbedaannya, kalau i'lal itu hanya terjadi pada huruf illah. Kalau i'lal, ya, perubahan mengganti satu huruf illah, baik diganti menjadi alif atau yang lainnya nanti. Jadi ada huruf illah yang diganti, Itu kalau i'lal. Kalau ibdal, itu bisa jadi huruf illah, bisa jadi huruf sahih. Jelas? I'lal dan ibdal memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama mengganti sebuah huruf dalam sebuah kata. Qawala menjadi qala. Waw diganti dengan alif. I'lal. Jelas? Samaun menjadi samaun. Waw diganti menjadi hamzah. Ibdal. Paham? Sama-sama terjadi perubahan huruf. Nah, itu sisi persamaannya. Sisi perbedaannya, kalau i'lal, khusus pergantian huruf illah. Kalau i'lal, ya, huruf illah kita pindahkan ke huruf lain. Tapi kalau ibdal, itu dengan membuang, baik membuang huruf illah, atau baik membuang huruf sahih. Kalau i'lal tadi kan mengganti ya, huruf i'lalnya, huruf illahnya diganti. Huruf waw, qawala diganti dengan alif, menjadi qawala. Kalau ibdal, membuang. Huruf wawnya tadi samaun, dibuang, bukan diganti. Setelah dibuang, digantikan, ditempatkan huruf lain yang menduduki kedudukan huruf yang dibuang tadi. Nah, kalau ibdal, ingat, bisa pada huruf illah, bisa pada huruf sahih. Kalau i'lal, hanya khusus mengganti pada huruf illah saja. Paham? Sawa'un kana fi hurufin sahihatin. Baik, membuang tersebut pada huruf sahihnya. Huruf sahih kita buang, kita ganti. Ya, setelah kita buang huruf sahihnya, kita gantikan dengan huruf lain. Jelas? Atau mu'talatin, atau membuang tersebut pada huruf illahnya. Jadi huruf illah yang dibuang. Kalau yang pertama tadi, huruf sahih yang dibuang. Kalau yang kedua, huruf illah yang dibuang. Itulah ibdal. Kalau i'lal, huruf illah diganti ya dengan alif. Diganti, bukan dibuang. Kalau ibdal, huruf illah atau huruf sahih dibuang. Kemudian diletakkan huruf lain yang menempati kedudukan huruf yang dibuang tadi. Jadi, definisinya ingat? Sama-sama memiliki kesamaan, i'lal dan ibdal, yaitu sama-sama terjadi perubahan dalam sebuah huruf. Perbedaannya, kalau i'lal itu hanya perubahan, perpindahan pada huruf illah, dan kalau ibdal itu membuang huruf sahih ataupun huruf illah. Dan kalau i'lal, itu pembahasannya hanya berkaitan huruf illah. Dan huruf illah itu secara asal cuma berapa? Cuma dua. Waw dan ya. Paham ya? Pokoknya yang dibuangnya huruf waw atau huruf ya, atau yang diganti huruf waw atau huruf ya, atau yang disukunkan huruf waw atau huruf ya. Kalau i'lal. I'lal kan berkaitan dengan membuang, mengganti, dan mensukunkan. Paham? Tapi yang dibuang, yang diganti, hurufnya cuma dua. Kalau bukan waw, ya huruf. Ya, itulah i'lal. Tapi kalau ibdal, itu membuang huruf. Tapi hurufnya nggak ditentukan huruf apa saja, terserah. Sesuai dengan kaidahnya nanti. Mau huruf sahih, ya bisa dibuang. Seperti istabaro menjadi istobaro. Ya, istabara menjadi istabara. Tak dibuang huruf sahih, digantikan huruf to. Atau yang dibuang itu adalah huruf illah. Seperti faun menjadi famun. Wau dibuang, diganti dengan huruf sahih mim. Kalau di kitab yang lain disebutkan, bija'li makani harfi illah harfan sahihan. Huruf illah ketika dibuang, diganti kedudukannya dengan huruf sahih. Dan keadaan-keadaan ibdal yang paling masyhur, paling banyak dikenal. Tapi ini bukan pembatasan. Ya. Yang pertama, ibdal yang paling masyhur yang sering dikenal, ibdalul wawi awil ya'i hamzatan hamzatan idza katarrafata ba'da alifin sakinatin. Ya, menggantikan huruf wawu atau huruf ya menjadi huruf hamzah. Jadi huruf wau atau huruf ya dibuang, kemudian kita datangkan huruf hamzah untuk menempati kedudukan wau atau ya tersebut. Tapi dengan syarat wau dan ya terletak setelah alif yang disukun. Ya? Wau ataupun ya terletak setelah alif yang disukun. Seperti sama mislu samain badalun badalu samawin. Seperti samain sebagai pengganti dari samawun. Samaun aslinya adalah samawun. Kaidahnya, kaidah ibdalnya, apabila ada huruf wau terletak setelah alif yang disukun, paham? Alif yang berdiri yang tanpa harokat itu dianggap sebagai dalam keadaan sukun, maka waw tersebut atau ya tersebut diganti menjadi hamzah. Makanya kalau dapat kosakata seperti ini, ada hamzah, sebelumnya ada alif, kalian harus perhatikan. Bisa jadi hamzah di sini adalah gantian, bukan asli. Makanya kalau mau dicari kodoun, jangan dicari di kodoa. Samaun, jangan dicari di sama'a. Kenapa? Karena hamzah di situ adalah gantian dari waw. Atau gantian dari ya. Atau contoh kodoun badalu kodoyin. Ya, kodoun adalah gantian dari kodoyun. Ya, terletak setelah alif yang disukun. Dia diibdalkan menjadi hamzah. Artinya, ya-nya dibuang, kemudian hamzahnya diletakkan untuk menduduki kedudukannya, ya. Nah, contoh ini, sama'un sama kodo'un, itu di satu sisi bisa kita sebut i'lal, di satu sisi juga bisa kita sebut sebagai ibdal. Paham ini? Yang kedua, ibdalu alif sighati fa'ilin hamzatan fil fi'lil ajwab. Ya, pada fi'il ajwab. Qa mithlu qailun badalun badalu qawilin ba'un badalu ba'in. Mengganti alif pada shighah fa'ala. Fa'ilun, isim fa'ilnya ya. Fa'ilun. Diganti menjadi hamzah pada fi'il ajwar. Ya, fi'il ajwar yang ain fi'ilnya berbentuk harfu illah. Seperti qailun, itu aslinya adalah qawilun. Waw dibuang, kemudian digantikan dengan hamzah. Ya, ba'i'un aslinya adalah gantian dari bagi'un. Ya dibuang, kemudian juga diganti menjadi hamzah. Ini juga bisa masuk dalam kaidah i'lal dan masuk pada kaidah ibdal. Karena masih berkaitan pada huruf illah. Paham? Jadi sifatnya ibdal i'lal ibdal itu lebih umum. Ibdal itu bisa masuk kepada harfu illah, juga bisa masuk kepada harfu sahih. Berbeda dengan i'lal. Kalau i'lal hanya pada huruf illah saja, harfu illah saja. Yang ketiga, nanti Anda tambahkan ya, kaidah mudahnya lagi, kaidah ringkasnya. Ibdalul mimi minal wawi. Huruf mim menggantikan dari huruf waw. Jadi asalnya waw diganti ke menjadi huruf mim. Artinya wawnya dibuang, huruf mimnya menempati kedudukan huruf waw tadi. Fi kalimati famin, pada kata famun. Fa'asluwa fawahun, asalnya itu adalah fawahun. Bidalili annaha tujma'u ala afwahin. Kenapa dikatakan fawahun? Ya. Dengan dalil, dengan alasan, sesungguhnya kata fawahun ketika dijamakkan menjadi afwahun. Alasannya itu ketika dibuat jamak taksir, lafadznya itu adalah afwahun. Summa huzifatil halha'u litakhfif. Kemudian huruf ha-nya dibuang litakhfif untuk meringankan dalam pengucapan. Jadi dibuang huruf ha-nya menjadi fawun. Tujuannya apa? Biar ringan ketika diucapkan. Wa ubdilat al-mimu wa ubdilatil mimu minal wawi. Kemudian huruf mim menggantikan huruf waw yang dibuang. Jadi ketika waw dibuang, mim itu abdalat, menggantikan huruf waw yang telah dibuang. Karena kan yang namanya ibdal membuang satu huruf kan? Hurufnya waw-nya dibuang, kemudian huruf mim yang menggantikan. Fasorot famun. Maka menjadilah dia lafadznya famun. Rabi yang keempat. Ibdalul mimi minan nuni bisyartaini. Mim menggantikan nun yang dibuang. Jadi nunnya dibuang, kemudian diganti dengan huruf mim. Bisyartaini tapi dengan dua syarat. Antakuna an-nunu sakinatan. Nunnya itu harus nun yang disukun. Yang kedua, antaqa'a an-nunu qoblal ba. Yaitu nunnya itu terletak sebelum huruf ba. Ya. Jadi nunnya disukun dan syarat yang kedua dia terletak sebelum huruf ba. Itu dua syaratnya. Baru mim boleh menggantikan nun. Nun dibuang kemudian digantikan dengan mim. Sawa'un akana fi kalimatin wahidatin. Hukum ini sama ya. Sama saja apabila keduanya, dua syarat di atas tadi, nun yang disukun dan terletak sebelum waw, itu terletak pada satu kata. Nunnya disukun, setelah nun sukun ada huruf ba. Maka nanti nunnya dibuang, diganti dengan huruf mim. Seperti, izin ba'asa asqoha. Ya, aslinya kan, izin ba'asa. Tapi nunnya dibuang, diganti dengan mim. Bacanya izim. Syaratnya terpenuhi. Nunnya disukun, nun terletak setelah sebelum huruf ba. Ya, izin ba'asa. Ini dalam satu kata. In ba'asa. Dibaca in ba'asa. Ini dibuang secara takdir. Secara lafaz tidak terbuang. Secara tulisan tetap tertulis. Namun secara pengucapan dia terbuang. Ammin kalimataini atau amfi kalimataini. Atau nun dan nun yang sukun dan huruf ba tersebut itu terletak di antara dua kata. Ya, seperti man ba'asana. Aslinya man ba'asana. Nun sukun setelahnya ada ba. Dibaca man ba'asana. Ya. Ini masuk dalam kaidah ibdal. Paham ini? Tidak disebut i'lal di sini ya. Kenapa? Karena yang dibuang adalah huruf nun, sedangkan nun adalah harfu sahih. Tapi dia masuk dalam kaidah ibdal. Tidak dinamakan i'lal. Paham? Wa hadza ma yusamma iqlaban fi ahkami tajwid lil Qur'ani al Karim. Cara membaca seperti ini, inilah yang dinamakan dengan iqlab di dalam hukum-hukum ilmu tajwid lil Qur'ani al Karim, bagi Al-Qur'anul Karim. Jadi cara membaca seperti ini kalau dalam ilmu tajwidnya dinamakan dengan iqlab. Tapi kalau dalam ilmu bahasa Arabnya dinamakan dengan ibdal. Paham? Jadi jangan ngotot. Ini ikhlas. Oh, ini ibdal ini. Padahal hanya salah dalam melihat. Satu memandang dengan ilmu bahasa Arab, satu memandang dengan ilmu tajwid. Semuanya benar. Jadi enggak usah ngotot. Nah, di sini beliau menyebutkan empat tempat yang masyhur, ya. Yang sering kita dapati tempat dari perkara tersebut dihukumi sebagai ibdal. Nah, di sini kalau Anda lihat dalam kitab Ash-Shorof wal Muyassar ada kaidah tentang ibdal. Ini insyaallah lebih mudah dan lebih gampang kita untuk menandai tentang ibdal. Diperhatikan ya, ditulis. Ibdal ada dua. Ada yang sima'i, ada yang qiyasi. Ya? Dengar? Ibdal ada dua pembahasan. Ada dua bentuk. Ada yang sifatnya sima'i, dan ada yang sifatnya qiyasi. Kalau sima'i ini, cara mengetahuinya dari mata buku-buku lugo dan tidak dibahas di sini. Ya. Sima'i itu apa yang kita dengarkan dari orang Arab. Nah, itu biasanya di buku-buku lugo ada disebutkan. Tapi dalam pembahasan kali ini enggak kita bahas. kita ingin fokus pada ibdal yang qiyasi. Ibdal yang qiyasi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 9 huruf diringkas menjadi hada'at mautian, pakai kok mautian ya, hada'at pakai ha, hada'at pakai tata ni mautian, setelah ya ada alif, berarti ha dal alif hamzah ya, hada'at hamzah, kemudian ta ta'nits ta, kemudian mim, kemudian waw ta ya, kemudian alif. Kita punya 9 huruf untuk qaidah ibdal. Jelas tertulis kan, ha dal hamzah ta maftuha ta ta'ni ya, bukan ta marbutah, tulisannya ta ta'ni ta maftuha, ta yang terbuka, kemudian mim waw ta ya alif, 9. Sudah 9 ini kita kurang, kita hilangkan 2, yaitu waw dan ya. Karena waw dan ya itu masuk juga dalam kaidah pembahasan iqlal, dan iqlal sudah berlalu. Jadi yang mau kita bahas 7 huruf yang kalau kita lihat nanti maka dia masuk dalam kaidah ibdal. Waw dan ya enggak usah dibahas lagi. Di kitab ini pun enggak disebutkan pembahasannya. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam pembahasan iqlal. Artinya, kalau jumpa iqlal, antum bisa hukumi ibdal, boleh. Oh, ini iqlal, ini ibdal, juga boleh. Karena iqlal dan ibdal itu sama. Kalau sama-sama, hurufnya waw dan ya. Jelas. Nah, sekarang yang mau kita bahas 7 huruf yang tersisa. Ya, yaitu huruf ha, dal, hamzah, ta, ta maftuha, mim, to, dan alif. Yang pertama kita bahas adalah huruf alif. Perhatikan ya, alif itu menjadi ibdal kapan? Ini biar lebih mudah kan? Alif itu masuk dalam huruf ibdal kapan? Karena jangan kalian pikir semua alif itu bisa ibdal, enggak. Kan kita punya huruf ibdal kan berapa tadi yang kiat? 9. Kita hilangkan 2, waw dan ya. Kenapa? Karena dia bisa dihukumi iqlal, sehingga kalau jumpa iqlal, oh ini ibdal juga lah, boleh, semua iqlal bisa dikatakan ibdal. Kenapa? Karena huruf waw dan ya itu termasuk dari huruf ibdal, ya kan? Nah, waw dan ya kita hilangkan, kita pegang 7 lagi. Nah, yang pertama yang kita bahas alif. Kaidah yang pertama, kaidah di mana alif menjadi ibdal, isim yang ditanwinkan dalam keadaan nasab, maka huruf nun yang ditanwinkan diganti menjadi alif. Tunggu dulu. Kita tulis pakai bahasa Arabnya saja ya. Al-ismu al-munawwanu. Ya. Ana ulangi. Al-ismu al-munawwanu al-mansubu tuqlabu nunu tanwinihi alifan hinal waqfi. Isim yang ditanwin, yang dinasab. Dia isim dinasab dengan tanwin. Artinya dia nasiro. Paham? Tuqlabu nunu tanwinihi. Nun yang nun tanwinnya itu diganti menjadi alif hinal waqfi. Ketika dia dibaca waqaf, berhenti di situ. Anak kasih contoh dulu, anak kasih contoh. Qolaman dalam keadaan nasab ya. Al ismu al munawwanu al mansub. Qolaman, dia sebuah isim. Kemudian dia ditanwin. Kemudian dia nasab. Jelas? Qolaman. Ya, ada bunyi tanwinnya kan? Ada nunnya kan? Nah. Tuqlabu nunu tanwini. Nun tanwinnya itu diganti menjadi alif. Artinya nun tanwinnya itu dibuang, qolaman nun tanwinnya ini dibuang kemudian diganti menjadi alif ketika kalian membaca kata qolaman diberhentikan di situ. Kalau kita baca langsung, ishtaraitu qolaman min akhika. Saya membeli sebuah pena dari saudaramu. Kalau kalian berhentinya di qolaman, berarti kalian bacanya ishtaraitu qolama. Nun tanwinnya mana? Diganti dengan a alif. Itu satu-satunya tempat di mana alif itu menjadi ibdal. Ya. Kalau kalian berhentinya di kata kolam. Tapi kalau kalian lanjutkan, bacanya apa? Ishtaraitu qolaman min akhika. Tapi kalau kalian berhenti di kata kolam, misalkan ishtaraitu qolama. Qolaman kan nasabnya sebagai maf'ul bih kan? Tapi kalian berhenti di situ, maka kalian harus ibdalkan tanwin tanwin menjadi alif. Ishtaraitu qolama. Lalu mana nun tanwinnya? Kena hukum ibdal. Digantikan dengan a alif. Dalam bacaan Al-Qur'an seperti ini kan? Nah, dalam ilmu bahasa Arabnya terkena hukum ibdal. Itu huruf alif yang pertama. Jadi asal ada nun tanwin dalam keadaan nasab, kalau berhenti pada sebuah kata tersebut, nun tanwinnya itu diganti menjadi alif. Itu kaidah yang bisa dikiaskan gitu. Berarti kalau kitaban bagaimana? Ishtaraitu kitaban min akhika. Berarti ishtaraitu kitabah. Paham ini? Ishtaraitu baita. Kan tadi yang kedua. Huruf ta. Tadi kan ada ta ya. Hada'at. Tak terbuka, tak maftuhah, bukan tak marbutoh. Tuqlabu fa'ul misali ta'an. Ya, tuqlabu fa'ul misali ta'an. Hamzah itu enggak pakai alif kalau dalam keadaan nasab. Ya. Huruf hamzah kalau dalam keadaan nasab sama tak marbutoh, dia tidak memakai alif. Selain daripada itu, ya, kalau dia dalam keadaan nasab tanwin, kalau pakai alif setelahnya kitaban, qolaman ada alifnya. Ya. Tuqlabu fa'ul misali ta'an fi wazni ista'ala. Ya. Fa pada fi'il misal. Itu diganti menjadi ta' apabila mengikuti wazan ifta'ala. Fa fi'il ya, tuqlabu fa'ul misal. fa fi'il pada fi'il misal. Apa fi'il misal itu? Fi'il yang huruf pertamanya adalah harful illa. Paham? Itu nanti diganti menjadi tak. Ketika fi'il misal itu ikut wazan ifta'ala. Seperti fi'il wasola. Ini fi'il misal ya. Wasola huruf pertamanya fa fi'ilnya adalah huruf illa huruf waw. Paham? Berarti dia dimasuk dalam kategori fi'il misal. Nah. Wasola kalau kita ikutkan wazan ifta'ala menjadi apa? Iwtasola. Ya, iu tasola. Koedahnya, fa fi'il dari fi'il misal, kalau ikut wazan ifta'ala, maka harus diganti menjadi ta, maka menjadi ittasola. Wasola menjadi iu tasola, menjadi ittasola. Di situ pakai tasdid ya. Karena aslinya adalah ittasola. Bertemu dua huruf yang sama digabungkan jadi satu, kemudian diganti dengan tasdid. Paham maksudnya nih? Tuklabu fa'ul misali ta'an. Fa fi'il, anda bilang fa fi'il ya. Berarti kalau doroba fa fi'ilnya adalah huruf do. Nah, fa fi'il untuk fi'il misal itu diganti menjadi ta. Kalau fi'il misal ini ikut wazan ifta'ala. Jelas? Contoh, wasola, fi'il misal. Jelas ya, wasola itu adalah fi'il misal. Huruf waw berbentuk harfu illa. Huruf fa'fi'il berbentuk harfu illa. Ketika kita ikutkan wazan ifta'ala, harusnya kan apa? Iwtasola. Ifta'ala, wasola, ifta'ala, iwtasola. Nah, di sini terkena hukum ibdal. Yaitu apa? Huruf waw harus dibuang kemudian diganti menjadi ta. Disitulah huruf ta sia-sia. Ta ibdal yang sia-sia berlaku. Menjadi ittasola. Karena bertemu dua huruf yang sama, maka menjadi ittasola. Ya, ya, ya, menjadi ittasola. Atau contoh fi'il yang kedua, waqo. Ya, waqo, fi'il misal ya. Karena diawali dengan salah satu huruf illa. Apanya kalau di dalam kodanya? Tidak disebutkan misal. Lafif mafruq. Lafif mafruq ya. Bukan lafif makrun. Lafif mafruq. Karena terpisah antara dua hurufnya, huruf ilahnya terpisah dengan satu huruf. Sahih. Waqo. Ketika ikut wazan ifta'ala menjadi iwtaqo. Di sini ibdal berlaku. Paham ini? Maka waw harus diganti dengan huruf ta menjadi ittaqo. Makanya kalau ittaqo jangan cari tiga hurufnya taqo. Enggak dapat kalian. Nanti kalian bilang kamus Munawir enggak lengkap. Ya. Kenapa? Karena takoh di situ, tak di situ sudah gantian dari wau. Wau dibuang, digantikanlah huruf tak. Ini masuk ilal atau tidak? Ittasola ittako bisa dihukumi ilal atau tidak? Hah? Bisa. Alasannya? Enggak bisa. Karena menggantikannya di sini dia menggantikannya dengan huruf sahih. Kalau memang dia ilal, dia itu menggantikan dengan hamzah atau digantikan dengan huruf illah yang lain. Atau huruf illahnya dibuang sekalian tidak ada pengganti. Atau huruf illahnya disukunkan. Kalau ini kan diganti dengan huruf sahih. Ini enggak dinamakan ilal. Dinamakan ibdal. Paham ini kaidah yang kedua? Ya? Jadi sudah Anda sebutkan tadi huruf ibdal ada 9. Ya, ha, dal, kemudian hamzah, kemudian ta maftuha, kemudian mim, waw, ta, ya dan alif. Waw dan ya kita tinggalkan. Kenapa? Karena pembahasannya masuk kepada i'lal. Ya, makanya enggak dibahas. Yang kita bahas 7 huruf yang tersisa, yang kapan 7 huruf ini dikatakan masuk dalam bab ibdal. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.